Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, إخوانا في الدين عزكم الله وبارك الله فيكم. إن شاء الله pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas bi Syarhi Kitab At-Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab firman Allah Subhanahu wa taala: وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ دُرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي. Masuk pada hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam bab ini. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة برسابة أبو هريرة سبب نمية عبد الرحمن ابن الصهر الدوسي اليمني أصل بليو dari negeri Yaman, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, sesungguhnya beliau Abu Hurairah mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, إن ثلاثة من بني إسرائيل, sesungguhnya tiga orang dari kalangan Bani Israel. Ini berkaitan dengan kisah. Ya. Dan tentunya apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik kejadian-kejadian yang lampau yang telah terjadi atau kejadian-kejadian yang akan datang, wajib baik kita untuk membenarkannya. Dikarenakan tidaklah Rasulullah SAW berbicara dengan hawa nafsunya. Bayangkan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW merupakan wahyu yang diwahyukan kepadanya. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُّهَىٰ. Rasulullah tidak berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi merupakan wahyu yang diwahyukan. Dan hadis yang akan kita baca ini berkaitan dengan kisah pada zaman Bani Israel. Nah, tiga orang dari kalangan Bani Israel. Israel adalah nama Nabi Ya'qub alaihissalam. Tiga Bani Israel adalah keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Nah, disebut dengan Bani Israel. Adapun keturunan Nabi Ismail, di antaranya Nabi Muhammad SAW, disebut dengan Bani Ismail. Sesungguhnya tiga orang dari kalangan Bani Israel, Abras wa Aqra wa A'ma. Satu Abras, orang yang berpenyakit kulit, lepra. Yang kedua Aqra, orang yang berpenyakit apa? Botak. Yang ketiga A'ma, orang yang buta. Fa aradallahu ayyabtaliyahum. Allah subhanahu wa ta'ala hendak menguji mereka. Faba'asa ilaihim malakan. Allah mengutus seorang malaikat kepada mereka. Fa'atal abras. Malaikat datang kepada orang yang berpenyakit kulit, lepra tadi. Faqala ayu syai'in ahabbu ilaik. Malaikat berkata, apa yang paling engkau sukai? Qala launun hasanun wa jildun hasanun wa yadhhaba anni alladhi qad qadarani an-nasu bih. Aku menginginkan warna yang bagus, kulit yang bagus, yang indah. Ya. Dan hilanglah sesuatu yang manusia menganggap jijik dari tubuhku ini. Nah, qala famasahahu fadhahaba anhu qadaru. Maka malaikat tadi mengusapnya dan hilanglah penyakit yang ada pada orang tersebut. Fa utiya launan hasanan wa jildan hasanan. Kemudian diberikan warna dan kulit yang indah. Ya. Nah, yang kita ketahui orang yang memiliki penyakit kulit. Nah, lepra tadi kadang-kadang kita lihat jijik tubuhnya. Ya. Dikarenakan penyakit kulit yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Diusap oleh malaikat tersebut dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Hilang penyakitnya dan diberikan warna dan kulit yang indah. Qala ayul mali ahabu ilaik. Malaikat bertanya lagi. Harta apa yang paling kau sukai? Qala al-ibil abil baqor sakka ishaq. Dia mengatakan unta atau sapi. Perawi Ishaq. Ini ragu apakah mengucapkan unta atau sapi. Wa utiya naqatan usyara. Kemudian diberikanlah unta yang sedang hamil. Wa qala barakallahu laka fiha. Malaikat mengatakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepadamu pada unta tersebut. Nah, qala fa'atal aqra'a wa qala ayu shay'in ahabbu ilayk qala sa'run hasanun wa yadhhaba anni alladhi qad qadarani an-nas bih. Kemudian malaikat tersebut mendatangi orang yang berpenyakit botak dan bertanya, apa yang paling engkau sukai? Orang yang berpenyakit botak tadi menjawab, rambut yang indah dan hilang dariku perkara yang manusia menganggap jijik dari tubuhku ini. Famasahahu fadahaba anhu. Maka malaikat tadi mengusapnya dan hilanglah penyakit botak tersebut. Wa'udhiya sya'ron hasanan, dan diberikan rambut yang bagus. Rambut yang indah. Faqala ayul mali ahabu ilaik. Malaikat bertanya lagi, harta apa yang paling kau cintai? Qala al-baqar awil ibil. Si botak tadi menjawab, al-baqar sapi atau unta. Fa'utiya baqaratan hamilan. Faqala barakallahu laka fiha. Kemudian diberikanlah sapi yang sedang hamil. Kemudian malaikat tadi mengatakan, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kamu pada sapi yang sedang hamil ini. Nah, wa atal a'ma. Faqala ayu syai'in ahabu ilaik. Kemudian malaikat datang kepada si buta dan mengatakan, apa yang paling kau cintai? Qala ayyaruddallahu ilayya basari. Si buta tadi menjawab, aku ingin Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan pandanganku ini kepadaku. Fa'ubsiru bihin nas, sehingga aku pun bisa melihat manusia. Famasahahu wa raddallahu ilahi basarah. Kemudian malaikat tersebut mengusapnya dan Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan pandangannya. Si buta tadi jadi bisa melihat. Wa qala fa ayul mali ahabu ilaik? Qala al-ghanam. Malaikat bertanya lagi, harta apa yang paling engkau sukai? Orang yang tadinya buta tadi menjawab, al-ghanam, kambing. Fa utiya syatan walidan. Maka diberikanlah seekor kambing yang sedang hamil. Wa unti jahadani wa wallada hada. Kedua orang yang pertama, siapa tadi? Nah, orang yang penyakit kulit, lepra, dan juga si buta, mengembangbiakan unta dan sapinya. Wawallada hada. Dan yang satunya lagi, yaitu si buta tadi, membantu persalinan atau kelahiran kambingnya. Fakana lihada wadin minal ibil, walihada wadin minal baqar, walihada wadin minal ghanam. Sehingga bagi orang yang pertama yang sebelumnya memiliki penyakit lepra, kulit, memiliki satu lembah dari unta. Dan bagi yang satunya lagi yang sebelumnya berpenyakit botak, memiliki satu lembah dari sapi. Dan yang satunya lagi yang sebelumnya buta, memiliki satu lembah dari apa? Kambing. Masya Allah, satu lembah ini. Nah, banyak sedikit? Banyak sekali. Nah, berkembang biak. Ya, didoakan keberkahan oleh malaikat tadi yang asalnya satu ekor unta yang sedang hamil. Satu ekor sapi yang sedang hamil. Satu ekor kambing yang sedang hamil. Nah, ya, didoakan keberkahan oleh malaikat sehingga menjadi satu lembah. Satu lembah unta, satu lembah sapi, satu lembah kambing. Berkembang biak yang sangat banyak berkembang. Nah, qala summa innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi. Kemudian Rasulullah mengatakan, malaikat tersebut kembali mendatangi Abros. Ya, orang yang sebelumnya berpenyakit lepra, ya, kulit. Fi surati wa hayatihi, dalam bentuk dan keadaannya yang sebelumnya. Ya, lihat ujian, malaikat menyamar. Nah, menjelma menjadi seorang yang berpenyakit kulit. Ya. Mendatangi orang yang dulunya berpenyakit kulit. Kemudian Allah sembuhkan dan diberikan apa? Kulit yang indah serta harta yang banyak. Nah, ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu bisa menjelma. Ya, bisa menyamar. Nah, banyak hadis-hadis yang menyebutkan malaikat menjelma. Jadi seorang laki-laki sebagaimana ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah menjelma menjadi seorang laki-laki. Rajulan sadidu bayadi siyab, sadidu sawadi sya'ar. Pakaian serba putih, berambut sangat hitam. Nah, begitu pun ketika para malaikat datang kepada Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, penampilan seperti para pemuda yang ganteng, yang cakep. Nah, malaikat menjelma. Walaupun mereka memiliki bentuk asli. Allah mengatakan uli ajnihati masna wa thulasa wa ruba'. Malaikat bentuk aslinya itu memiliki sayap-sayap. Ada yang 2-2, 3-3, 4-4. Bahkan Nabi Malaikat Jibril alaihissalam disebutkan oleh Nabi SAW bentuk aslinya itu memiliki 600 jana. Memiliki 600 sayap. Ya, yang menutup upuk. Nah, tapi kadang-kadang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala mereka menjelma menjadi manusia. Ya. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, mereka menyamar, menjelma menjadi seseorang yang berpenyakit kulit, lepra. Mendatangi orang yang sebelumnya berpenyakit kulit. Faqala rajulun miskinun qad inqata'at bil hibal fi safari hada. Malaikat yang menjelma tadi mengatakan, saya adalah orang yang miskin. Ya, telah habis perbekalanku dalam perjalananku ini. Wala balagha liyal yaum illa billahi summa bika. Maka tidak ada bekal untukku yang bisa menyampaikanku hari ini kecuali dengan bantuan Allah kemudian bantuanmu. As'aluka billadhi a'taka al-launal hasana wa jildal hasana wal mal ba'iran ataballagu bihi fi safari. Aku meminta kepadamu dengan zat, demi zat yang telah memberikan kepadamu warna dan kulit yang indah serta harta yang banyak. Aku minta kepadamu seekor unta yang bisa aku jadikan sebagai bekal dalam perjalananku ini. Ya. Sambil meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. As'aluka billadhi a'taka al-launal hasan. As'aluka billah, aku minta kepadamu dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang telah memberimu nah warna dan kulit yang indah serta harta yang banyak, satu ekor unta saja. Ya. Yang bisa aku jadikan bekal dalam perjalananku. Nah, waqala al-hukuku katsira. Orang yang tadinya berpenyakit kulit tadi, kemudian Allah sembuhkan dan Allah berikan kulit serta warna yang indah serta harta yang banyak, mengatakan al-hukuku katsira, aku ini banyak tanggungannya. Tidak mau membantu orang yang kesusahan tadi. Tanggunganku banyak. Faqala lahu ka'anni a'rifuka alam takun abras yaqduruka an-nasu faqira. Kemudian malaikat yang menjelma tadi, yang menyamar menjadi orang yang berpenyakit kulit, mengatakan, seakan-akan aku mengenalmu. Bukankah engkau itu dulunya orang yang berpenyakit kulit? Yeah. Manusia merasa jijik kepadamu. Bukankah dulu engkau itu ada orang yang fakir, miskin? Wa atakallahu azza wa jalal mal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepadamu. Faqala innama waristu hadzal mal qabiran an kabir. Orang yang sebelumnya berpenyakit kulit tadi mengatakan, sesungguhnya aku mewarisi harta ini turun temurun dari nenek moyangku. Ya. Melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa yang Allah berikan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia mengatakan, aku mewarisi harta ini turun temurun dari nenek moyangku. Padahal orang ini berdusta, dia orang yang fakir miskin. Nah, ya, ini bahaya melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ya. Padahal banyak orang yang nenek moyangnya kaya raya, tapi orang tersebut miskin, fakir. Nah, ya jangan sampai menyandarkan kepada nenek moyangnya, kepada kekuatan, kecerdasan yang dimilikinya. Tapi hendaknya kita meyakini semua kenikmatan yang kita dapatkan, harta yang kita miliki, pada asalnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Dia tidak menyadari itu pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Melupakan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan mengatakan, aku mewarisi harta ini dari nenek moyangku saat turun-temurun. Nah. Qala in kunta kadiban, fasayyarakallahu ila ma kunta. Malaikat mengatakan, kalau engkau dusta, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikanmu kepada keadaan kamu sebelumnya. Ya. Dan terbukti orang yang dusta. Ya. Sehingga Allah kembalikan kepada keadaan sebelumnya. Jadi orang yang apa? Berpenyakit kulit tadi. Nah, lepra. Kemudian juga menjadi orang yang miskin kembali. Habis hartanya. Lenyap hartanya. Nah. Qala wa atal aqra'a fi suratihi wa hayatihi. Rasulullah mengatakan lagi. Kemudian malaikat itu pun datang kepada orang yang sebelumnya botak. Dalam keadaan, dalam bentuk keadaan dan penampilan sebelumnya. Ya, menyamar kembali. Ya. Datang kepada orang yang sebelumnya botak, kemudian Allah sembuhkan dengan berpenampilan orang yang botak. Faqala lahu misla ma qala li hada. Malaikat tersebut berkata kepada orang yang sebelumnya botak tadi, seperti apa yang diucapkan kepada orang yang sebelumnya berpenyakit lepra. Waradda alaihi misla ma waradda alaihi hada. Dan ternyata si botak tadi menjawab sebagaimana apa yang dijawab oleh orang yang sebelumnya berpenyakit lepra. Mengatakan apa? Aku mendapatkan harta ini secara turun-temurun dari nenek moyangku. Nah, ini jawabannya. Faqala lahu in kunta kadiban, fasayyarakallahu ila ma kunta. Maka malaikat tersebut mengatakan kepada yang sebelumnya botak tersebut, kalau engkau dusta, maka Allah akan mengembalikanmu kepada keadaanmu sebelumnya. Ya. Dan si botak ini berdusta. Nah. Ya. Maka Allah pun mengembalikan kepada keadaan sebelumnya. Ketika sudah disembuhkan, memiliki rambut yang indah, harta yang melimpah, tapi ketika dia tidak mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kembalikan kepada keadaan sebelumnya. Kembali menjadi orang yang berpenyakit botak. Kembali menjadi orang yang fakir. Nah. Ya. Benar apa yang di Allah subhanahu wa ta'ala firmankan. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, sungguh akan aku tambahkan nikmat kepada kalian. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan apabila kalian kufur, sungguh adabku sangat pedih. Nah, bisyukri tadumun ni'am. Dengan bersyukur, melanggengkan kenikmatan. Sebaliknya, kalau kita tidak bersyukur, ini di antara sebab hilangnya kenikmatan yang telah kita dapatkan. Nah. Wa atal a'ma fi suratihi. Kemudian Rasulullah mengatakan malaikat tersebut mendatangi orang yang sebelumnya buta dalam bentuk penampilan sebelumnya. Nah, jadi penampilan seperti orang yang buta. Faqala rajulun miskin wa ibnu sabil qad inqata'at bi al-hibalu fi safari. Malaikat tersebut mengatakan, saya adalah orang yang miskin, saya orang yang sedang dalam perjalanan, telah kehabisan bekal dalam perjalananku ini. Bala balagha liyal yaum illa billahi summa bika. Tidak ada bekal, tidak bisa menyampaikan aku hari ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian pertolongan-Mu. As'aluka billadhi radda 'alaika basarak syatan ataballahu biha fi safari. Nah, aku minta kepadamu demi zat yang telah mengembalikan pandanganmu. Aku minta kepadamu satu ekor kambing yang bisa aku jadikan bekal dalam perjalananku ini. Ya, meminta dengan nama Allah. Ya, termasuk perkara yang dihasung ketika ada orang yang meminta kepada kita dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengabulkannya. Nah, ya, as'aluka billah. Nah, aku menginginkan ini dan itu. Kalau kita mampu, maka kita mengabulkannya. Tapi di sisi lain, kita pun jangan bermudah-mudah meminta kepada orang lain dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, khawatir memberatkan orang yang kita minta. Ya, kadang-kadang kalau kesal kan, minta nggak dikasih terus, as'aluka billah misalkan. Ya, khawatir memberat-beratkan yang lainnya. Nah, dan juga ya, kita tahu bagaimana hukum meminta-minta. Nah, pada asalnya tidak boleh kecuali dalam kondisi yang darurat. Nah, maka dibolehkan. Kembali kepada hadis yang kita bacakan tadi. Nah, ketika mengatakan ucapan tadi, aku meminta kepadamu dengan nama Allah, zat yang telah mengembalikan pandanganmu. Satu ekor kambing yang bisa aku jadikan sebagai bekal dalam perjalananku ini. Faqala qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari. Orang yang sebelumnya buta tadi mengatakan, sungguh dahulu aku adalah orang yang buta. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan pandanganku ini kepadaku. Dia menyadari. Nah, ya, menyadari dan bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini pun termasuk di antara bentuk menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Adapun terhadap nikmat Rabbmu, maka sebutkanlah. Nah, saya tidak mengapa. Tatkala kita mengucapkan misalkan, dahulu saya ini fakir, sekarang alhamdulillah Allah berikan kecukupan. Bukan dalam rangka kesombongan, tapi dalam rangka menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dahulu susah, ini kesulitan, sekarang alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Dahulu saya ini bodoh, jahil, tidak paham terhadap ilmu, sekarang alhamdulillah saya sudah mulai memahami bagaimana agama Islam, bagaimana kewajiban-kewajiban, bagaimana keharaman-keharaman. Ini dalam bentuk tahadus bin nikmah. Menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dahulu saya orang yang banyak penyakit, berpenyakit. Sekarang alhamdulillah Allah berikan kesehatan kepada saya. Ini bentuk tahadus bin nikmah. Ya. Nah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, adapun terhadap nikmat Rabbmu, maka sebutkanlah. Sekali dalam rangka menyebutkan nikmat Allah, bukan dalam rangka menyombongkan diri. Kalau dalam rangka menyombongkan diri, berbangga-bangga, maka tidak boleh. Maka dikembalikan kepada niatnya. Nah, kalau dia menyebut kalimat-kalimat tadi dalam rangka membanggakan diri, menyombongkan diri, maka tidak diperbolehkan. Nah, jadi kalau ada mereka menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia mengapa? Nah, dahulu aku ini buta, Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan pandanganku kepadaku. Fakhud masyita wa da' masyita. Silakan ambil apapun yang engkau kehendaki. Dan tinggalkan apapun yang engkau kehendaki. Ya subhanallah. Nah, bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Dia menyadari apa yang dimilikinya ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang ini mengatakan kepada yang memintanya tadi, malaikat yang menjelma, nah, menjadi seorang yang buta, silakan. Apa yang kamu ambil, dan silakan apa yang kamu tinggalkan. Nah, barakallahu fikum. Jika kamu menyadari, harta yang dimilikinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya, dia tidak memiliki apa-apa. Fakir, miskin, bahkan memiliki penyakit buta tadi. Menyadari ini pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Buat apa menghalang-halangi pemberian Allah subhanahu wa ta'ala ini untuk diberikan kepada orang yang membutuhkannya. Nah, ya subhanallah, bentuk syukur yang sangat luar biasa. Nah, dan juga siqatun billah. Kepercayaan yang luar biasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak takut miskin atau khawatir orang ini nanti ngambil semua hartanya. Nah, kepercayaan yang luar biasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mempersilakan, silakan. Mana saja yang kamu ambil. Apa saja yang kamu ambil. Apa saja yang kamu tinggalkan. Fawallahi la ajahaduka al-yawm bishay'in akhadtahu lillah. Demi Allah, aku tidak akan membebanimu pada hari ini sebagai hutang. Ya. Apa saja yang kau ambil karena Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan ambil yang mana saja. Nah, faqala amsik malak. Malaikat tadi mengatakan, tahanlah hartamu. Tahan hartamu. Fa inna mabtulitum. Sesungguhnya kalian itu diuji. Nah, faqad radiyallahu anka. Allah telah ridho kepadamu. Si buta tadi lulus dalam menghadapi ujian. Ya subhanallah. Nah, ya. Dalam kesulitan, dia bersabar. Ketika mendapatkan harta, kebahagiaan, dia bersyukur. Lulus dalam menghadapi ujian. Wa sakhita ala sahibaik, dan Allah murka kepada dua temanmu. Siapa? Orang yang penyakit kulit dan juga orang yang botak tadi. Nah, kadang-kadang seseorang bisa lulus ketika menghadapi ujian, kefakiran, kemiskinan, kesulitan. Tapi banyak orang yang tidak lulus ketika mendapatkan ujian berupa kebahagiaan, kesenangan, dan harta. Nah, Syekh Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, Likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada ujiannya. Dan ujian bagi umatku ini adalah harta. Nah, ya. Padahal telah kita jelaskan bahwasannya kedua perkara ini adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kesulitan, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudahan, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemiskinan, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun kekayaan. Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan dalam sehari-hari kita, kadang-kadang kita mendapatkan kesenangan, kebahagiaan. Kadang-kadang kita pun mendapatkan kesulitan, kesusahan. Dan dunia ini merupakan tempatnya untuk ujian. Darul ibtila. Tempatnya ujian. Wa nabluukum bisyarr wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan. Kejelekan ujian, kebaikan pun ujian. Fitnah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kalian akan dikembalikan kepada kami. Nah, untuk mendapatkan hasil dari ujian tersebut. Nah, sekali lagi, dunia darul ibtila. Nah, negeri yang penuh dengan ujian. Ya. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah untuk makna dan juga faedah-faedah dari hadis yang kita bacakan tadi, kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ilahuna alhamdulillah. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.